Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fahada المجلس الثاني والعشرون في قراءة كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah رب العالمين. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, para jamaah haji, para penziarah Masjid Nabawi, senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dan memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus, yang menyampaikan kita kepada jannah, kepada surganya. Ini adalah majlis atau pertemuan yang ke-22 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala dawi al-kitabi wa sunnah wal ma'thuri anis sahabah, yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badr hafizahullah. Dan kitab ini berisi tentang pelajaran masalah manasik haji dan juga umrah, dan sesuai dengan judulnya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dan insyaAllah kita akan memasuki judul yang baru, pembahasan yang baru yang diberi judul oleh Syekh, Dukhulu Al-Masjidil Haram. Masuk ke Al-Masjidil Haram. Masuk ke Al-Masjidil Haram. Maksudnya adalah di dalam pembahasan ini beliau akan menyebutkan tentang beberapa adab dan beberapa hal yang berkaitan tentang Al-Masjidil Haram. Yang pertama atau poin yang pertama, beliau berkata hafizahullah, Al-Masjidil Haram yutlaqu itlaqaini. Yutlaqu itlaqaini. Al-Masjidil Haram digunakan di dalam dua istilah. Al-Masjidil Haram, ya, ini maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Terkadang di dalam Al-Quran disebutkan Masjidil Haram dan maknanya adalah makna yang pertama, dan terkadang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Masjidil Haram maknanya adalah makna yang kedua. Jadi maknanya ada berapa? Ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, Al-Masjidul Ladhi Fihil Ka'batu. Makna yang pertama adalah, yang dimaksud dengan Al-Masjidil Haram adalah masjid yang di situ ada Ka'bah. Masjid yang di situ ada Ka'bah. Ini dinamakan dengan Al-Masjidil Haram. Ini makna yang pertama. Wasani, dan yang kedua, Makkatu kulluha. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Mekah seluruhnya. Kadang dipakai dan maksudnya adalah yang pertama, dan kadang maknanya adalah yang kedua. Wa yadullu lisani qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan yang menunjukkan makna yang kedua, yaitu bahwasanya Masjidil Haram maknanya adalah tanah haram semuanya, maka seluruhnya, adalah firman Allah qauluhu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabu al-masjidal haram ba'da 'amihim hadha. yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin mereka adalah najis. Sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang najis. Dan najis di sini maknanya adalah najis maknawi, bukan najis yang hissi. Ya, najis maknawi maksudnya adalah maknanya. Jadi bukan berarti orang musyrik itu najis kemudian kalau kita memegang dia berarti kita harus disucikan, ya, fisik kita atau tangan kita harus dicuci dan seterusnya, tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah najis yang maknawi, najis akidahnya. Keyakinan mereka tentang kesyirikan kepada Allah, kekufuran mereka ini adalah najis, sangat kotor. Ini maksudnya. Jadi bukan berarti ketika seseorang salaman misalnya dengan orang kafir harus dicuci dan seterusnya, tidak, bukan demikian. Kemudian Allah mengatakan, "Fala yaqrabu al-masjidal harama ba'da 'amihim hadza." Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Yaitu saat itu adalah tahun ke-9. Turun ayat ini pada tahun ke-9. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah Makkah secara keseluruhan. Tanah haram semuanya ini adalah dinamakan dengan Masjidil Haram. Dan semenjak tahun tersebut tidak boleh ada lagi orang musyrik atau orang kafir yang masuk ke Masjidil Haram. Dan sampai sekarang, ya, tidak boleh ada, ya, orang musyrik yang masuk ke dalam tanah haram kota Mekah. Ya, apabila mereka bekerja atau memiliki tugas misalnya di sana, seperti misalnya kemarin-kemarin yang membuat kereta api atau jalan kereta api dan didatangkan dari beberapa negara yang pekerjanya rata-rata non-muslim, maka mereka tidak boleh sama sekali masuk ke dalam Masjidil Haram kecuali dalam keadaan Islam. Ya, kecuali dalam keadaan Islam maka baru boleh. Tapi kalau belum masuk Islam maka tinggalnya di luar tanah haram. Baik, ini adalah menunjukkan bahwasanya Al-Masjidil Haram, ya, di dalam Al-Qur'an terkadang maksudnya adalah tanah haram seluruhnya. Dan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an banyak dan sebagian besar maksudnya adalah ini, yaitu Al-Masjidil Haram adalah tanah haram semuanya. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal ketika Allah SWT menceritakan tentang Isra'nya Nabi Muhammad SAW, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Dan sebagian besar mufassirin menyebutkan bahwasanya saat itu Rasulullah SAW tidak sedang di Ka'bah atau tidak sedang di dekat Ka'bah, tapi saat itu beliau sedang berada di rumah Ummu Hanik. Sedang berada di rumah Ummu Hanik. Dan Allah mengatakan minal Masjidil Haram. Berarti makna dari Masjidil Haram di sini adalah seluruh tanah haram. Ya, bukan masjid yang di situ ada Ka'bah. Jadi sebagian besar ayat yang isinya adalah Masjidil Haram maknanya adalah tanah haram semuanya. Dan yang dimaksud dengan yang pertama itu terkadang Masjidil Haram maknanya adalah masjid alladzi fihi Ka'bah. Di antara contoh atau di antara ayat yang menunjukkan makna yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dimanapun engkau keluar, maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram. Ya, hendaklah engkau arahkan wajahmu ke Al-Masjidil Haram. Yaitu tentang ayat pemindahan kiblah dari Masjidil Aqsa menuju ke Ka'bah. Dan makna Al-Masjidil Haram di dalam ayat ini, wallahu ta'ala alam, adalah Al-Ka'bah. Yaitu kita diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah ketika kita melakukan sholat, ya. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya terkadang makna al-Masjidil Haram adalah masjid yang di situ ada Ka'bah. Baik. Jadi maksud Syekh dukhulul Masjidil Haram ya bisa maksudnya adalah memasuki tanah haram. Ya, adab-adab memasuki tanah haram atau maksudnya adalah memasuki masjid yang di situ ada Ka'bah. Kemudian para ulama menjelaskan dari sini ya mereka memaknai sabda Nabi SAW yang isinya adalah bahwasanya sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Mereka mengatakan bahwasanya dimaksud dengan Masjidil Haram di sini bukan hanya masjid yang ada Ka'bahnya, bukan hanya masjid yang ada Ka'bahnya yang kita lihat bangunannya yang megah, ya. Tetapi yang dimaksud dengan Masjidil Haram yang dilipat gandakan di situ 100.000 adalah seluruh tanah haram, ya. Karena sebagian besar ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan di situ Masjidil Haram maknanya adalah tanah haram semuanya. Sehingga orang yang sholat ya di masjid ya yang kecil-kecil ya yang ada di sekitar hotelnya misalnya, selama itu masih di dalam tanah haram maka dia mendapatkan ya kelipat gandaan menjadi berapa kali? 100.000. Ya, masih dilipat gandakan menjadi 100.000 ya, selama masih berada di dalam tanah haram. Tinggal ya di sana ada perbedaan pahala tentunya dari faktor yang lain. Perbedaan pahala antara orang yang sholat di masjid yang di situ ada Ka'bah dan orang yang sholat di masjid kecil di sekitar hotelnya, meskipun sama-sama di tanah haram, tetapi di antara yang membedakan adalah faktor jumlah ya makmumnya. Jumlah makmumnya, karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya sholatnya 3 orang itu lebih baik daripada sholatnya 2 orang. Sholatnya 4 orang lebih baik daripada sholatnya 3 orang. Menunjukkan bahwasanya terkadang pahala ya bisa berbeda karena faktor apa? Jumlah makmumnya. Jadi orang yang sholat di masjid yang di situ ada Ka'bah, ya tentunya jutaan orang yang sholat di sana atau ribuan orang yang sholat di sana. Sementara yang sholat di masjid-masjid kecil ya tidak sampai jumlahnya ya sebanyak itu. Ya oleh karena itu selama kita masih bisa ya pergi ke Masjidil Haram, maksudnya dalam masjid yang di situ ada Ka'bah dan mudah bagi kita untuk datang ke sana, maka silakan kita datang ke sana untuk meraih pahala yang lebih besar. Adapun 100.000 maka sama-sama mendapatkan 100.000 kali lipat. Kemudian yang kedua, idza arada duqul al Masjidil Haram aw ghairahu min al masajid qaddama rijlahu al yumna. Apabila seseorang ingin memasuki Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lain. Berarti yang dimaksud dengan Syekh dengan Masjidil Haram di sini adalah makna yang pertama, yaitu masjid yang di dalamnya ada Ka'bah. Apabila ingin memasuki Masjidil Haram, maksudnya adalah masjid yang di dalamnya ada Ka'bah, maka dia mendahulukan kaki kanan. Dan ini adalah termasuk adab. Dia mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid di antara masjid-masjid Allah. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu rawahu al-Hakim fi mustadrakihi wa sahahahu ala syartil Muslim wa wafaqahu al-Dhahabi. Dalilnya adalah hadith Anas yang diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab beliau al-Mustadrak dan disahihkan oleh beliau ala syartil Muslim, ya dengan syarat Imam Muslim, dan disepakati oleh al-Dhahabi. Waqal, beliau mengatakan bismillah Allahumma salli wa sallim ala rasulillah a'udhu billahi al-azim wa biwajihihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim Allahumma iftahli abwab rahmatik. Ini adalah zikir dan juga doa yang kita baca ketika memasuki masjid di antara masjid-masjid Allah, dan ini umum baik Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lain, ya. Dan tadi disebutkan adabnya adalah mendahulukan kaki kanan daripada kaki kirinya. Wa hadza dzikru wad du'a'u min majmu'i al ahadith fi sahih Muslimin wa sunani Abi Dawud wa jami' at-Tirmidzi wa amal al-yawmi wal-laylah libni sunni wa fadli salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Ismail al-Qadhi. Zikir dan juga doa yang tadi disebutkan ketika masuk ke dalam masjid, ini adalah kumpulan dari beberapa hadis, di antaranya yang ada di dalam Sahih Muslim, di dalam Sunan Abi Dawud, di dalam Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi, dan juga kitab Amalul Yawm wal Lailah yang dikarang oleh Ibnu Sunni, dan juga kitab Fadlus Salati 'alan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam punya Ismail Al-Qadhi. Jadi ini adalah zikir yang seharusnya bagi jamaah, dan tentunya kita berharap kita termasuk orang yang sering memakmurkan masjid-masjid Allah, harusnya dia menghafal zikir dan juga doa ini. Ya, jangan sampai kita 5 kali sehari ya masuk ke dalam masjid, di antara masjid-masjid Allah, sementara kita tidak hafal doa masuk ke dalam masjid, yaitu bismillah, kemudian mengucapkan salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, kemudian a'udhu billahil alim wa biwajihihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim, Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Ya, zikir yang singkat dan juga ringkas, insyaallah bisa mudah untuk dihafal. Dan tidak masalah seseorang yang di awal-awalnya dia menghafal, dia membawa buku. Ya, kalau 5 kali dia ulang terus minimal, maka insyaallah dalam waktu seminggu ya atau kurang dari itu dia sudah hafal, dan tidak perlu dia membawa buku lagi atau kertas lagi ketika dia masuk ke dalam masjid. Baik, ini adab ya masuk ke dalam Masjidil Haram, ya, yaitu mengedepankan kaki kanan kemudian membaca zikir dan doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yadkhulu al-hajju wal-mu'tamiru al-Masjidil Haram min ayyi jihatin tayassara lahu dhalik. Seorang yang haji dan umrah memasuki Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah masjid yang di dalamnya ada Ka'bah. Min ayyi jihatin tayassara lahu dhalik. Dari arah mana saja yang mudah baginya. Ya, dari arah mana saja yang mudah baginya. Pintu nomor 1 atau pintu nomor 2 atau seterusnya yang mudah baginya. Fa idza dakhala al-masjid ra'a al-Ka'bata al-musharrafata haqiqatan la suratan. Maka apabila dia memasuki Masjidil Haram, dia akan melihat Ka'bah yang mulia secara hakikat, bukan hanya sekedar gambar. Bukan hanya sekedar gambar. Wa ra'an nasa haulaha qa'ifin wa musallin, dan dia akan melihat manusia sekitar Ka'bah dalam keadaan mereka tawaf, dalam keadaan mereka salat. Wa hiyal qiblatul lati ya'ummuhal muslimuna fi salatihim wa du'aihim min kulli makan. Dan dia adalah kiblat yang menghadap ke sana kaum muslimin di dalam salatnya dan juga di dalam doa mereka, min kulli makan, dari seluruh penjuru tempat. Kemudian beliau mengatakan wa hiya multaqa alwajhat, dan kiblah adalah pertemuan semua arah. Wan nasu fi salatihim ilaiha ala shakli dawair, dan manusia di dalam solat mereka menghadap ke arah kiblat, bentuknya adalah seperti lingkaran. Dan manusia ketika di dalam solat mereka menghadap kiblat, maka bentuknya adalah ala shakli dawair, seperti lingkaran. Asgharu da'iratin fiha ma kana qariban minha. Lingkaran yang paling kecil adalah yang paling dekat dengan Ka'bah. Wa awsa'u da'iratin ma kanat fi atrafil ard, dan lingkaran yang paling luas, yang paling besar adalah yang berada di ujung-ujung bumi. Baik, kemudian poin yang keempat. Idza dakhala al-Masjidal Haram yuridu at-tawafa fatahiyatul masjid at-tawafu thumma salatu rak'atayn khalfal maqam. Apabila seseorang ingin memasuki Masjidil Haram dan dia ingin tawaf, maka tahiyatul masjid yang dia lakukan adalah tawaf itu sendiri kemudian dilanjutkan dengan sholat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram dan keinginan dia adalah ingin melakukan apa? Tawaf. Maka tahiyatul masjid bagi dirinya, yaitu orang yang ingin melakukan tawaf ketika memasuki Masjidil Haram, adalah tawaf itu sendiri. Dilanjutkan dengan dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Wa idza dakhala al-masjid lis-salati aw qira'ati al-Qur'ani wa nahwihima fa tahiyatul masjid as-salah. Dan apabila dia memasuki masjid tujuannya hanya ingin salat. Jadi ke Masjidil Haram bukan ingin apa? Tawaf, hanya ingin menghadiri salat lima waktu atau ingin membaca Al-Qur'an atau yang semisal dengan keduanya. Maka fa tahiyatul masjid as-salah. Tahiyatul masjid yang dia lakukan adalah as-salah. Itu cukup dengan melakukan salat dua rakaat. Ya, cukup dengan melakukan salat dua rakaat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah kalian duduk atau dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah. Jadi poin yang keempat adalah bagaimana tahiyatul masjid bagi orang yang memasuki Masjidil Haram. Perinciannya, kalau dia ingin tawaf, berarti tawafnya itulah yang merupakan tahiyatul masjid. Kemudian dilakukan atau dilanjutkan dengan apa? Sholat di dua rakaat di belakang makam Ibrahim, dinamakan dengan sholat sunnah tawaf. Tapi kalau dia masuk ke Masjidil Haram, ya bukan untuk tawaf, tapi hanya ingin sekedar melakukan sholat, yang baik sholat lima waktu maupun sholat sunnah, atau ingin duduk membaca Al-Quran, ya, maka ya dia melakukan sholat dua rakaat. Dia melakukan sholat dua rakaat sebagaimana dalam hadis yang tadi disebutkan. Baik, ini adalah tentang berkaitan dengan masuknya seseorang ke dalam Al-Masjidil Haram. Poin yang selanjutnya adalah tentang masalah at-tawaf. Tentang masalah at-tawaf. Beliau mengatakan poin yang pertama tentang masalah tawaf, at-tawafu ibadatun syara'aha Allahu Azza wa Jal wa ja'alaha min khasaisil Ka'batil Musharrafah. Tawaf, kata beliau, adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan dijadikan sebagai salah satu di antara kekhususan Ka'bah. Tawaf dijadikan oleh Allah sebagai salah satu di antara kekhususan Ka'bah. Fala yajuzu ay yutafa bighairiha la biqabrin wala bighairihi. Maka tidak boleh seseorang tawaf di selain Ka'bah, baik itu berupa kuburan atau yang lain. Tidak boleh seseorang tawaf di selain Ka'bah, baik itu berupa kuburan maupun yang lain. Wa idza wujidat tawafu bi ghairil ka'bati fa innahu laysa min syar'illah. Dan apabila di sana ada tawaf yang dilakukan di selain Ka'bah, maka ini bukan termasuk syariat Allah Azza wa Jal. Maka ini bukan termasuk syariat Allah. Wa innama huwa min ihdathi ma lam ya'zan bihi Allah fi dinillah. Akan tetapi ini adalah termasuk sesuatu yang diada-adakan di dalam agama Allah yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Wa li hadha yasihhu ay yuqala kam min musallin أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان. Dan oleh karena itu boleh seseorang mengatakan betapa banyak orang yang sholat atau orang yang sedekah atau orang yang berpuasa atau orang yang berzikir karena Allah di setiap tempat. Ini banyak, ya, setiap tempat ada orang yang sholat, ada orang yang sedekah, ada orang yang puasa, ada orang yang berzikir. Wala yasihhu ay yuqal kam min ta'ifin lillahi fi kulli makan. Tetapi tidak boleh seseorang mengatakan betapa banyak orang yang tawaf untuk Allah di seluruh tempat. Ya, karena apa? لِأَنَّ الطَّوَافَ لَا وُجُودَ لَهُ شَرْعًا إِلَّا حَوْلَ الْكَعْبَةِ. Karena yang namanya tawaf tidak disyariatkan kecuali di sekitar Ka'bah. Ya, kalau ibadah-ibadah yang lain di semua tempat ada, tapi kalau tawaf makanya adalah termasuk kekhususan Ka'bah. Allah tidak berikan syariat tawaf ini di tempat yang lain. Kalau kita melihat atau mendengar di sana ada orang yang tawaf di selain Ka'bah, maka ini yang perlu diingatkan, ya, dan ini adalah termasuk sesuatu yang baru di dalam agama, bahkan bisa sampai kepada kesyirikan dalam beberapa keadaan. Seperti yang ada di sebagian daerah, ya, di sana ada batu yang ditawafi. Ya, batunya di tengah air. Kemudian keyakinan masyarakat sekitar dan orang-orang yang datang ke sana, barang siapa yang bisa menyelam kemudian mengitari batu tersebut 7 kali, kemudian dia berdoa, maka akan dikabulkan doanya. Doa apa saja. Ini namanya tawaf di sekitar, ya, batu, dan ini adalah perkara yang muhdats, perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam keadaan seperti ini masuk ke dalam kategori kesyirikan. Ya, masuk ke dalam kategori kesyirikan. Dan tawaf sekali lagi ini adalah termasuk kekhususan Ka'bah. Dan yang lebih parah dari itu, dan kita pernah melihat sendiri meskipun tidak langsung, sebagian orang tawaf di kuburan. Sebagian orang tawaf di kuburan. Ya, di beberapa negara dalam keadaan, ya, keadaannya parah, ya. Sampai seseorang ia tawaf di kuburan seperti kalau dia tawaf di Ka'bah. Ya, seperti kalau dia tawaf di Ka'bah, dan yang tawaf bukan hanya 1 atau 2 orang, ramai, banyak orang. Ya. Dan ini adalah perkara yang baru, bahkan bisa sampai derajat kesyirikan, ya. Dan ini sudah diingatkan oleh Syekh pada poin yang pertama, bahwasanya tawaf ini adalah termasuk kekhususan Ka'bah. Kemudian yang kedua, at-tawafu bil baiti minhu ma huwa ruknun fil haji wa huwa tawaful ifadah. Tawaf di rumah Allah ada di antaranya yang hukumnya adalah rukun di dalam haji, wa huwa tawaful ifadah, dan dia adalah tawaf ifadah. Tawaf ini bermacam-macam dan berjenis-jenis. Ada di antaranya yang rukun, ada di antaranya yang wajib, dan ada di antaranya yang sunnah. Ya, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang rukun yang bagaimana? Yang rukun adalah tawaf ifadah. Ya, dinamakan dengan tawaful hajj atau tawaful ziarah. Ini adalah rukun di dalam haji. Orang yang tidak melakukan tawaf ifadah maka tidak sah hajinya. Wa fil umrati wa huwa tawaful umrah. Dan ketika umrah adalah tawaf yang dia lakukan lil umrah, maka ini juga termasuk tawaf yang hukumnya apa? Rukun. Orang yang umrah dan dia tidak melakukan tawaf maka tidak sah umrahnya. Jadi ini adalah tawaf yang statusnya atau hukumnya adalah rukun, ya, di dalam umrah dan juga haji seseorang. Wa minhu ma huwa wajibun, dan di antaranya ada yang hukumnya wajib. Wa huwa tawaful wada', dan dia adalah tawaf wada'. Jadi tawaf wada hukumnya apa? Hukumnya wajib, tidak sampai pada rukun, tidak sampai rukun. Apa bedanya rukun dan wajib? Rukun ini tidak bisa diwakilkan, kemudian harus dilakukan, tidak bisa diganti. Ya, diganti dengan uang tidak bisa. Diganti dengan menyembelih kambing berapa ekor pun tidak bisa. Rukun harus dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah tersebut. Ya, seperti misalnya wukuf di Arafah, orang yang melakukan haji harus datang ke Arafah melakukan wukuf. Tidak bisa diwakilkan. Ya, tidak bisa diganti dengan kambing, tidak bisa diganti dengan puasa, tidak bisa diganti dengan uang. Adapun kewajiban maka bisa diganti dengan yang lain. Dia hukumnya wajib tetapi masih bisa diganti dengan yang lain apabila tidak bisa melakukannya. Ya, seperti misalnya tawaf wada. Tawaf wada bagi jamaah haji hukumnya wajib, kecuali bagi wanita yang haid. Kecuali bagi wanita yang haid hukumnya wajib bagi yang lain, yang sakit maupun yang tidak sakit, yang kecil maupun yang besar, yang laki-laki maupun yang wanita. Yang mendapatkan keringanan hanya satu golongan, dia adalah wanita yang haid. Kalau ada di antara kita yang meninggalkan tawaf wada, yang meninggalkan tawaf wada, sah tidak hajinya? Sah, karena dia bukan meninggalkan rukun, dia meninggalkan apa? Kewajiban. Dan kewajiban dia kalau demikian keadaannya, maka dia harus membayar dam. Maka dia harus membayar dam, yaitu seekor kambing yang memenuhi syarat, disembelih di tanah haram kota Mekah, dan dibagikan untuk fakir miskin yang ada di kota Mekah. Dan tidak boleh sedikit pun orang yang meninggalkan kewajiban tadi mengambil dari dagingnya. Baik, berarti ada yang rukun, ada yang wajib. Wa minhu ma huwa mustahabbun, dan ada di antaranya yang hukumnya mustahab, yaitu sunnah. Wa huwa al-athwifatu al-ukhra, dan dia adalah tawaf-tawaf yang lain. Jadi yang rukun kita sudah tahu contohnya, yang wajib juga sudah tahu, sisanya adalah apa? Sunnah. Berarti kalau ditanya tawaf qudum hukumnya sunnah atau wajib atau fardu atau rukun? Tawaf qudum bagi orang yang melakukan haji qiran atau ifrad, hukumnya apa? Sunnah. Ya, karena beliau mengatakan di sini wa huwa al-athwifatul ukhra, dia adalah tawaf-tawaf yang lain selain tawaf ifadah, kemudian tawaf umrah dan juga tawaf wada, maka itu adalah tawaf-tawaf yang sunnah. Wa qad taqaddama al-istidlalu li rukniyati tawafil ifadah wa tawafil umrati fi arkanil hajj wal umrah wa taqaddama al-istidlalu li wujubi tawafil wada fi wajibatil hajj wal umrah, dan sudah berlalu pendalilan tentang bahwasanya tawaf ifadah adalah rukun dan tawaf umrah juga rukun. Demikian pula sudah berlalu dalil bahwasanya tawaf wada adalah wajib ketika penyebutan kewajiban-kewajiban haji dan umrah. Kemudian beliau mengatakan wa mimma jaa fi fadli tawafi umuman haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa fihi man tawafa bihadzal baiti usbu'an fa ahsahu kana ka'itki raqabah. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan tawaf secara umum adalah hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Dan di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tawaf di rumah Allah 7 kali kemudian dia menghitungnya, kana ka'itqi raqabah, maka dia seperti orang yang membebaskan seorang budak. Dan ini termasuk hadis yang menunjukkan tentang keutamaan tawaf, yaitu apa? Ya, dia seperti orang yang membebaskan budak, dan ini adalah amalan yang besar. Ya, apalagi di zaman dahulu ketika budak ini masih banyak ditemukan, ya, maka harganya, dan budak ini bisa dijual. Ya, semakin dia berkualitas semakin mahal harganya. Dan tidak mudah seseorang menjual, ya, atau membebaskan budaknya begitu saja secara gratis. Karena dia adalah harta, dia adalah harta dari seseorang. Ya, tidak mudah dia membebaskan, ya, seorang begitu saja secara gratis. Tapi bagi orang yang melakukan tawaf di Baitullah, ya, 7 kali kemudian disebutkan oleh Nabi fa ahsahu, kemudian dia menghitungnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang tawaf sebisa mungkin dia konsentrasi, ya, konsentrasi benar-benar menghitung. Ya, ini putaran yang pertama, putaran yang kedua, putaran yang ketiga, berusaha dia ahsa, yaitu berusaha untuk benar-benar menghitung, ya, tawaf tersebut. Kana ka'idki raqabah, maka dia seperti orang yang membebaskan budak. Rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Wa rawahu Al-Baghawi aidan fi syarh sunnah wa qala hadza haditsun hasanun. Dan diriwayatkan oleh Al-Baghawi di dalam syarh as-sunnah dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Kemudian beliau mengatakan wa ta'ifu fi tawafihi yastalimu ruknaini al-hajara al-aswada wa rukna al-yamaniya. Dan orang yang tawaf di dalam tawafnya mengusap 2 rukun. Orang yang tawaf di dalam tawafnya mengusap 2 rukun. Rukun yang pertama adalah hajar aswad. Rukun artinya adalah pojokan. Ya, rukun dalam bahasa Arab artinya apa? pojokan. Ada dua pojokan. Pojokan yang pertama adalah Hajar Aswad, Ruknu al-Hajar Aswad, karena di situ ada Hajar Aswad. Wa ruknal Yamaniyah, dan rukun Yamani. Dinamakan rukun Yamani karena pojokan ini mengarah ke arah Yaman, sehingga dinamakan dengan rukun Yamani. Wa mimma jaa fi fadl istilamihima ma rawahu an-Nasa'i bi isnadin hasanin an Abdullah bin Ubaid ibn Umar anna rajulan qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan mengusap dua rukun ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, bahwasanya seseorang berkata kepada Abdullah ibn Umar. Ada seorang laki-laki, dia berkata kepada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar adalah putra dari Umar bin Khattab. Ya Aba Abdurrahman, ma araka tastalimu illa hadaini ruknain. Laki-laki ini mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, ini adalah kunyah dari Abdullah ibn Umar, mengapa aku melihat dirimu mengusap atau tidak mengusap kecuali dua rukun ini? Mengapa saya melihat dirimu ya tidak mengusap kecuali dua rukun ini? Jadi Abdullah bin Umar saat itu hanya mengusap dua pojokan ini saja. Pojokan yang lain tidak diusap oleh Abdullah bin Umar. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, menyebutkan dalil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mashahuma yahuttani al-khati'ah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya, itu apa? Hajar Aswad dan rukun Yamani, ini menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku juga mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tafa sab'an fa huwa ka'adli raqabah. Barang siapa yang melakukan tawaf 7 kali, maksudnya ada 7 kali putaran, maka dia seperti orang yang membebaskan seorang budak, seperti hadis tadi. Ini menunjukkan kepada kita apa? Keutamaan mengusap ya dua rukun ini, dan juga keutamaan melakukan tawaf. Jadi yang diusap di antara bagian-bagian Ka'bah hanya dua rukun ini, sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Adapun pojokan-pojokan yang lain, maka tidak boleh diusap. Maka tidak boleh diusap karena tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat, mereka tidak mengusapnya. Dan di antara ulama ada yang menyebutkan hikmah, karena pojokan yang asli merupakan rukun yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu hanya dua. Ya, pojokan yang asli yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya dua, yaitu rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Ya, adapun pojokan yang lain, maka ini sudah tidak ada. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Ka'bah ini asalnya adalah lebih besar daripada apa yang kita lihat sekarang. Ya, bangunannya lebih besar daripada apa yang kita lihat sekarang. Dahulu di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus menjadi seorang nabi, ya orang-orang Quraisy, dan mereka masih dalam keadaan syirik, mereka memiliki rencana untuk memperbaharui Ka'bah. Karena sudah lama bangunannya dan tidak diperbaharui, mereka ingin memperbaharui, dan saat itu mereka bertekad bersama untuk tidak mengeluarkan harta kecuali yang yakin itu halal. Jadi mereka kumpulkan harta yang mereka miliki untuk membangun Ka'bah kembali, yaitu diperbaharui bangunannya, tetapi harus yakin uang yang dipakai adalah uang apa? Yang halal. Ketika mereka kumpulkan, maka tidak cukup untuk membangun seperti semula. Akhirnya dengan uang yang ada itu, ya mereka membangun Ka'bah, kemudian masih tersisa di sana yang belum dibangun. Dan itulah yang sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Yang dikenal dengan Hijr Ismail itu asalnya dulu adalah termasuk bangunan Ka'bah. Tetapi kenapa hanya dibangun sebatas itu? Karena dahulu orang-orang Quraisy mereka bertekad untuk menggunakan harta yang halal, sehingga yang mereka miliki hanya yang seperti itu, dan itulah yang mereka gunakan untuk membangun Ka'bah, dan sisanya mereka biarkan, dan yang sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Dan orang yang sholat di dalam Hijr Ismail, maka pada hakikatnya dia sholat di dalam Ka'bah. Orang yang sholat di dalam Hijr Ismail berarti dia sholat di dalam Ka'bah. Dan dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta kepada Nabi SAW, dia meminta izin untuk sholat di dalam Ka'bah. Maka Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk sholat di dalam Hijr. Ya, untuk sholat di dalam Hijr. Maka sholatlah Aisyah di dalam Hijr tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat di Hijr atau di dalam Hijr Ismail, maka pada hakikatnya dia telah sholat di dalam Ka'bah. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, wat tawafu bil baiti yakunu sab'ata ashwat. Dan tawaf di rumah Allah dilakukan 7 putaran. Yabda'u kullu syautin bil hajaril aswad. Setiap putaran dimulai dari Hajar Aswad. Wa yantahi bihi, dan diakhiri dengan Hajar Aswad. Jadi memulai tawaf dimulai dari Hajar Aswad, bukan dari rukun Yamani atau dari pojokan yang lain, tetapi dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad. Wal Hajarul Aswadu fir ruknil ladzi bijiwari babil Ka'bah. Dan Hajar Aswad adalah di pojokan yang ada di samping pintu Ka'bah. Jadi kalau bingung Hajar Aswad yang mana, cari pintu Ka'bah. Yang paling dekat dengan pintu Ka'bah, maka itu adalah rukun Hajar Aswad. Wa yakunu at-ta'ifu mutatahhiran min al-hadath wal khabath. Dan orang yang melakukan tawaf, maka dia dalam keadaan suci dari hadath maupun dari najis. Wa yaj'alul ka'bata an yasarihi, dan dia menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Wa yatufu min wara'il hijr, kemudian dia tawaf dari belakang Hijr. Ya, dia tawaf dari belakang Hijr. Artinya tidak boleh dia masuk ke dalam Hijr, harus di belakang Hijr Ismail. Li'annahu minal Ka'bah, karena Hijr itu termasuk Ka'bah. Walau tawafa min dakhilihi walau syautan wahidan lam yasihha tawafuhu. Seandainya ada di antara kita yang tawaf masuk ke dalam Hijr, maka tidak sah putaran tersebut. Ya, misalnya 7 kali putar, pernah 1 kali dia masuk ke dalam Hijr, maka 1 putaran tersebut tidak dihitung. Kenapa? Karena dia tidak dinamakan tawaf. Yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi apa? Ka'bah, bukan masuk ke dalam Ka'bah. Kalau sampai dia ya tawafnya masuk ke dalam Hijr, berarti dia bukan tawaf di Ka'bah, tetapi masuk ke dalam Ka'bah. Sehingga harus menambah lagi, ya harus menambah lagi putarannya. Li'annahu ma tawafa bil Ka'bati kulliha, karena dia bukan tawaf di seluruh Ka'bah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu kadzalik, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu tawaf demikian tawafnya, yaitu mengelilingi Ka'bah dan bukan masuk ke dalam Hijr. Wa yakunu at-tawafu mujzi'an idza waqa'a fil masjid la fi kharijihi. Dan tawaf dinamakan sah dan cukup apabila dilakukan di dalam masjid, bukan di luar masjid. Jadi maksud dengan masjid di sini adalah masjid, Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Kalau ingin melakukan tawaf, tidak boleh di luar masjid, harus berada di dalam masjid. Qala Ibnul Mundhir fil ijma' wa ajma'u ala anna tawafa la yujzi'uhu min kharijil masjid. Ibnul Mundhir di dalam kitab beliau Al-Ijma', kitab ini berisi tentang ijma' para ulama. Mereka bersepakat ini, mereka bersepakat itu, dan seterusnya. Di antara kesepakatan mereka, mereka bersepakat bahwasanya tawaf tidak sah apabila dilakukan di luar masjid. Jadi kalau ada yang mungkin ada yang berpikir daripada di sekitar Ka'bah penuh atau di sini juga penuh, kemudian dia milih di luar masjid, maka kita katakan ya tidak sah, dan dia capek dan juga tidak sah. Ya, tawaf ini hanya sah dilakukan di dalam di dalam masjid. Kemudian poin yang keempat, idza hadza at-ta'ifu al-hajar al-aswada qabbalahu in tayassara dalik. Apabila seseorang yang sedang tawaf melewati Hajar Aswad, maka dia menciumnya apabila dimudahkan. Wa illa istalamahu biyadihi aw ghairiha wa qabbala mastalamahu bihi. Kalau tidak mampu untuk mencium, maka dia mengusap dengan tangannya. Mengusap dengan tangannya. Kalau tidak mampu mencium karena terlalu berdesak-desakan, yang bisa dia lakukan hanya mengusap, maka dia mengusap dengan tangan. Au ghairiha, atau dengan selainnya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi, beliau dahulu mengusap dengan tongkatnya. Mengusap dengan tongkatnya. Wa qabbala mastalamahu bihi, kemudian dia mencium apa yang dia gunakan untuk mengusap. Kalau dia mengusap dengan tangan, berarti yang dia cium apa? Tangannya. Kalau dia mengusap dengan tongkatnya, maka yang dia cium adalah tongkatnya. Kemudian beliau mengatakan, fa in lam yatamakkan min dalika ashara ilaihi. Kalau tidak mampu melakukan itu semua, jadi mencium tidak mampu, mengusap dengan tangan juga tidak mampu, mengusap dengan tongkatnya juga tidak bisa, maka dia memberikan apa? Isyarat. Asyara ilaih, dia memberikan isyarat. Wa yadullu li taqbilihi ma fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abbas an Abis ibn Rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu annahu jaa'a ila al-Hajar al-Aswadi faqabbalahu faqala. Di antara dalil yang menunjukkan tentang disyariatkan yang mencium adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam kedua sahihnya, dari Abis bin Rabi'ah, dari Umar, yaitu Umar bin Khattab, bahwasanya beliau datang ke Hajar Aswad kemudian mencium Hajar Aswad. Siapa? Umar ibn al-Khattab, salah seorang khulafa ar-Rasyidin. Faqal, kemudian beliau berkata, ya, setelah mencium Hajar Aswad, beliau berkata, dan perkataan beliau ini didengarkan oleh orang banyak yang ada di sekitar beliau. Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau adalah hajar, engkau adalah hanya sekedar batu, engkau tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Aku tahu bahwasanya engkau adalah batu, tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Ya, dan ucapan Umar bin Khattab ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, demikian pula Imam Muslim di dalam sahihnya. Beliau mengatakan, aku tahu bahwasanya engkau adalah hajar yang tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Jadi Hajar Aswad, meskipun dia adalah hajar yang turun atau didatangkan, yang asalnya adalah dari mana? Dari surga, tetapi dia adalah hajar yang tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Yang memberikan mudarat dan manfaat adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab menciumnya bukan karena ingin mengambil berkahnya. Ya, bukan bertabarruk dengan Hajar Aswad tersebut seperti keyakinan sebagian, dan juga tidak meyakini bahwasanya dia memberikan mudarat atau memberikan manfaat. Ya, karena perlu kita ketahui saat itu beliau tawaf, dan tentunya di sekitar beliau manusia bermacam-macam. Ada orang Islam yang sudah paham, ada sebagian orang yang baru masuk Islam, ada orang musyrik yang baru mengenal Islam. Dikhawatirkan apabila beliau tidak mengucapkan ucapan ini, ada orang yang menyangka bahwasanya Umar bin Khattab mencium, ya, Hajar Aswad adalah karena tujuan tertentu, ya, untuk mencari berkah misalnya, ya, atau untuk, ya, mendapatkan ini dan itu, ya, mendapatkan manfaat atau biar lepas dari mudharat dan seterusnya. Maka diucapkan oleh Umar bin Khattab mengingatkan mereka bahwasanya beliau tahu bahwasanya Hajar ini tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Lalu kenapa beliau mencium? Beliau menciumnya karena dahulu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad. Ya, belum melihat sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad, sehingga Umar bin Khattab ingin meniru siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad. Jadi alasan Umar bin Khattab hanya ingin ittiba, hanya ingin iktida, hanya ingin meniru dan meneladani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maksud selain itu. Ia tidak ingin mengambil berkah atau meyakini bahwasanya ini adalah memberikan manfaat atau menghindarkan dari mudarat. Keyakinan-keyakinan itu tidak ada. Adanya hanya ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, berarti kita menciumnya niatnya sama dengan niat siapa? Umar bin Khattab, yaitu hanya ingin ya meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah mencium, maka kita juga mencium Hajar Aswad. Wa aidan ma fi sahih al-Bukhari an Zubair ibn Arabi. Demikian pula dalilnya adalah apa yang ada di dalam sahih Bukhari dari Az-Zubair ibn Arabi, beliau mengatakan qala sa'ala rajulun ibnu Umar radhiyallahu anhuma an istilamil hajar. Seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang mengusap Hajar, yaitu Hajar Aswad. Faqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu al-hadith. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapnya dan juga menciumnya. Jadi hadis tentang mencium tadi sudah disebutkan oleh Umar bin Khattab. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Abdullah bin Umar juga menyebutkan hadis, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dan pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap. Berarti mengusap ada dalilnya, demikian pula mencium ada dalilnya. Wa yadullu listilamihi wa taqbili mastalamahu bihi, dan di antara dalil yang menunjukkan disunnahkannya mengusap dan mencium apa yang digunakan untuk mengusap. Ya, kalau mengusapnya dengan tangan, maka kita mencium tangan kita. Apa dalilnya? Ma rawahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Nafi', dari Nafi', qala ra'aitu Ibnu Umar yastalimul hajara biyadihi thumma qabbala yadahu. Nafi', muridnya Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aku melihat Abdullah bin Umar mengusap Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian beliau mencium tangannya. Wa qala ma taraktuhu mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Abdullah bin Umar mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini, yaitu mengusap kemudian apa? Mencium, semenjak aku mendengarnya atau melihatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ucapan ya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semangat mereka melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap Hajar Aswad kemudian menciumnya, maka tidak pernah meninggalkan amalan ini. Ya, tidak pernah meninggalkan amalan ini. Dan ini thamaratul ilm. Ya, ini adalah buah dari berilmu. Ya, buah dari ilmu adalah beramal. Kalau seseorang hanya sekedar yang mendengar, membaca, tetapi dia tidak amalkan, maka ini tidak bermanfaat ilmu yang dia miliki. Wa hadithu Abi Tufail. Demikian pula hadith Abu Tufail radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yastalimu ar-rukna bi mihjanin ma'ahu. Abu Tufail beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan tawaf di rumah Allah dan beliau mengusap rukun, yaitu rukun Hajar Aswad, bi mihjanin ma'ahu, dengan sebuah tongkat yang bersama beliau. Mihjan ini adalah tongkat yang di ujungnya ada agak melengkung. Ya, ini dinamakan dengan mihjan di dalam bahasa Arab. Yang ujungnya ada apa? Ada lengkukannya. Maka ini dinamakan dengan mihjan. Beliau mengusap rukun Hajar Aswad dengan menggunakan mihjan ini. Wa yuqabbilul mihjan. Kemudian setelah itu beliau mencium mihjan tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti dalilnya ada. Ya, dan ini menjadi dasar ya ucapan Syekh tadi bahwasanya dia mencium apa yang dia gunakan untuk mengusap. Tinggal satu yaitu tentang memberikan isyarat. Apa dalilnya? Wa yadullu lil isyarati ilaih hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan menunjukkan tentang isyarat yaitu memberikan isyarat kepada Hajar Aswad ketika melewatinya adalah hadits Ibnu Abbas, beliau mengatakan qafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'irin kullama ata ala ar-rukni ashara ilaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di atas ontanya. Kemudian setiap kali beliau melewati rukun Hajar Aswad, beliau memberikan isyarat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Menunjukkan kepada kita yang pertama, bolehnya seseorang melakukan tawaf di atas kendaraan. Bolehnya seseorang melakukan tawaf di atas kendaraan. Dan Nabi SAW tawaf di atas apa? Unta beliau. Ya, dan di zaman dahulu masih mudah karena belum dibangun ya bangunan masjid seperti sekarang. Dahulu Masjidil Haram hanya Ka'bah, kemudian di sekitarnya adalah halaman yang luas, kemudian setelah itu adalah rumah-rumah penduduk, sehingga dengan mudah beliau melewati di antara rumah-rumah penduduk kemudian masuk ke halaman Ka'bah dan melakukan tawaf dengan unta beliau. Dan ini menjadi dalil yang digunakan oleh para ulama bolehnya seseorang dipikul ketika dalam keadaan tawaf. Apabila dia sakit ya dan tidak mungkin dia berjalan sendiri, maka boleh dia dipikul bersama, dan boleh dia didorong dengan kursi roda. Dalilnya adalah karena Nabi SAW dahulu yang beliau tawaf di atas kendaraan beliau. Setiap kali beliau mendatangi rukun Hajar Aswad, maka beliau memberikan isyarat. Kemudian beliau mengatakan wa tawaful rasul sallallahu alaihi wasallam ala ba'irin yastalimur rukna bimihjanin fil Bukhari wa Muslim. Dan tawafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta, kemudian beliau mengusap rukun Hajar Aswad dengan mihjan, dengan tongkat. Ini ada di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim. Baik, jadi terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam ya ketika naik unta, ya dalam keadaan tawaf naik unta, terkadang beliau memberikan isyarat dan terkadang beliau mengusap dengan apa? Dengan tongkat. Karena tidak mungkin beliau naik unta kemudian mengusap dengan tangannya, tetapi dengan apa? Dengan tongkat, kemudian yang mencium tongkat tersebut. Wa idza kana wusuluhu ila al-hajar al-aswad li takbilihi aw istilamihi la yatimmu illa bi husuli adhan li ahadin minan nas tarakahu wa madha fi tawafihi li anna istilamahu mustahabbun wa idza'un nas haramun fala yatawassalu ila al-mustahabbi bima huwa haram. Dan saya mengingatkan, apabila sampainya dia ke Hajar Aswad untuk mencium atau mengusap, tidak mungkin dilakukan kecuali dengan menyakiti seseorang, maka hendaklah dia tinggalkan. Artinya tidak perlu dia menciumnya dan tidak perlu dia mengusapnya apabila harus menyakiti orang lain, dan hendaklah dia meneruskan tawafnya, karena mengusap hukumnya adalah mustahab dan menyakiti orang lain adalah haram. Mengusap hukumnya apa? Mustahab, dan menyakiti orang lain hukumnya haram. Maka tidak boleh hanya ingin mendapatkan yang mustahab kemudian dia melakukan perkara yang haram. Sehingga yang dilakukan oleh sebagian sampai menyewa, kemudian yang disewa ini sampai ya pukul-pukulan dan ya keluar darah dan lain-lain di depan Ka'bah, maka ini perkara yang tidak pantas untuk dilakukan. Ya, dan ini jangan sampai kita termasuk yang demikian. Hukumnya adalah mustahab. Kalau mudah silakan, kalau tidak mudah ya sudah. Ya, kita melanjutkan tawaf kita. Tayyib, ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya tentang apa yang dibaca ketika kita tawaf. Wa yaqulu inda istilamil hajaril aswad wa takbilihi bismillahi wallahu akbar. Dan mengatakan ketika mengusap Hajar Aswad dan juga menciumnya, mengatakan bismillahi wallahu akbar. Itu membaca tasmiyah, yaitu bismillah, dan membaca takbir. Tasmiyah dan juga membaca apa? Takbir. Mengatakan bismillahi wallahu akbar ketika mengusap dan juga ketika mencium. Ketika seseorang mengusap Hajar Aswad atau dia mencium Hajar Aswad, maka dia membaca tasmiyah dan juga takbir, yaitu mengatakan bismillahi wallahu akbar wa yaqulu 'inda al-isharati ilayh, dan dia mengucapkan ketika memberikan isyarat, yaitu ketika melewati Hajar Aswad dan dia memberikan isyarat, bukan mencium dan juga bukan mengusap, tetapi memberikan isyarat. Maka yang dia ucapkan adalah Allahu Akbar. Maka yang dia ucapkan adalah Allahu Akbar. Berarti di sini beliau membedakan antara ucapan seseorang ketika mencium dan juga mengusap dengan ucapan seseorang ketika hanya memberikan isyarat. Kalau memberikan isyarat berarti mengatakan Allahu Akbar, tetapi ketika dia mencium mengatakan bismillahi wallahu akbar. Dan ketika dia mengusap dengan tangannya, dia mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Li hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala tawafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil bait ala ba'irin kullama atar rukna ashara ilayhi bi syai'in kana 'indahu wa kabbar. Rawahu al-Bukhari. Dalilnya adalah hadis Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan Nabi SAW tawaf ala ba'irin, di atas unta beliau. Setiap kali beliau mendatangi rukun Hajar Aswad, beliau memberikan isyarat dengan sesuatu yang ada di yang ada pada beliau. Wa kabbar, kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar. Ini adalah dalil yang bahwasanya setiap kali beliau mengisyaratkan atau memberi isyarat ketika tawaf, maka beliau mengucapkan takbir saja, tidak mengucapkan bismillah, hanya mengucapkan takbir saja. Dan ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. wa sahha an ibni Umar, dan telah sahih dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, al jam'u baina tasmiyati wa takbir 'inda istilamil hajar. Ya, telah sahih dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mengumpulkan antara tasmiyah dengan takbir ketika mengusap Hajar Aswad. Ya, ketika mengusap Hajar Aswad, beliau menggabungkan antara tasmiyah. Tasmiyah adalah mengucapkan bismillah. At-takbir mengucapkan takbir. Sehingga dia mengucapkan bismillahi wallahu akbar ketika apa? Ketika mengusap Hajar Aswad. Akhrajahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, wa qala Al-Hafidhu Ibnu Hajarin fi Talqis Al-Habir, wa rawa Al-Baihaqi wa At-Tabrani fi Al-Awsati wa Ad-Du'a'i min hadith Ibn Umar annahu kana idza istalama Al-Hajara qala bismillah wallahu akbar wa sanaduhu sahih. Kemudian Syekh mengatakan, dan telah berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau At-Talqis Al-Habir, beliau mengatakan, dan Al-Imam Al-Baihaqi demikian pula Tabrani telah meriwayatkan di dalam kitab beliau Al-Awsat dan juga di dalam kitab beliau Ad-Du'a dari hadis Abdullah bin Umar bahwasanya beliau apabila mengusap Hajar Aswad beliau mengatakan bismillahi wallahu akbar. Ya, beliau mengatakan bismillahi wallahu akbar wa sanaduhu sahih, dan sanad ya hadis ini adalah sanad yang sahih. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sekali lagi Syekh membedakan antara mencium ya mengusap dengan memberikan isyarat. Kalau memberikan isyarat maka cukup mengatakan Allahu akbar, tapi ketika mencium dan juga mengusap Hajar Aswad maka seseorang mengatakan bismillahi wallahu akbar, menggabung antara tasmiyah dengan takbir. Demikian yang bisa kita sampaikan. Salat kita lanjutkan besok setelah salat subuh seperti biasanya. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.